Oke, langsung aja teman kedua bareng New Palapa. Kepalsuan ikrar darimu. Dan hatimu berbeda, jujur di depan mata, di belakang main gila. Mengapa tak kau racun saja? Benalu cinta yang ku dapatkan menggores luka semakin dalam. Luka semakin dalam. Hey, New Power apa? Yeah, opera. Terima kasih. Terima kasih. Semakin